Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin telah kita baca sebagian qawaid yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala sebagai contoh agar seorang mudarris menyebutkan dan kaidah-kaidah pada suatu cabang ilmu agar apa? Agar seorang talib mengetahui hal-hal yang sifatnya global terlebih dahulu. Nah, dan memang qawaid penting. Kalau seorang paham kaidah, maka tarjihat yang akan dia tentukan nantinya serempak, sehingga tidak akan terjatuh dalam tanakut. Nah, kalau dia memiliki pemahaman yang kokoh dalam qawaid-qawaid fan, qawaid-qawaid cabang ilmu. Tapi kalau tidak paham kaidah, terkadang suatu permasalahan yang intinya sama dia bedakan dari sisi hukum. Ya, ini menunjukkan kerancuan dalam apa? Dalam tarjih. Tayyib, kita lanjutkan. Qala Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala wa yubayyinu ma'khadha dhalika kulli. Tandanya dia menjelaskan apa tempat mengambil hal-hal tersebut secara keseluruhan, dalam artian sumber kaidah-kaidah itu dari mana hendaknya dia jelaskan. Qala wa kadzalika kullu aslin wa ma yubna alayhi min kulli fannin yuhtaju ilayhi min ilmi tafsir wal hadis. Demikian pula semua pokok-pokok yang wa kadzalika kullu asrin wa ma yubna alaih. Demikian pula semua pokok-pokok dan hal-hal yang dibangun di atasnya. Hendaknya diterangkan. Dari setiap cabang-cabang ilmu yang dibutuhkan. Dari hal yang kita butuhkan banyak, ikhwan fillah. Hal yang kita butuhkan banyak. Dan hafalan Al-Quran itu adalah apa? Baru awal. Awal yang hendaknya kita tempuh jalan tersebut kalau ingin seseorang apa? Seorang kokoh. Tapi jangan berhenti di situ. Ilmu sangat luas. Makanya berusaha pada setiap cabang-cabang ilmu seseorang apa? Memiliki pemahaman tentang pokok-pokoknya. Nahwu, paham. Sharaf, paham. Ilmu hadis, dasar-dasarnya paham. Ilmu tafsir, dasar-dasarnya paham. Maka kalau kondisinya demikian, maka insyaallah taala dia akan apa, bisa berkembang, bisa mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Taib min ilmi tafsir wal hadis, dari dua ilmu, yaitu ilmu tafsir dan ilmu hadis. Dan dua ilmu ini ilmu ghayah, ya tidak. Kita semua mempelajari nahwu, ikhwan fillah. Mempelajari balaghah, mempelajari usulul fiqh. Ini semuanya untuk bisa apa? Bisa masuk pada ilmu tafsir dan ilmu hadis dengan apa? Dengan baik. Kenapa? Tafsir yang dipelajari adalah kalamullah dan itu ghayah. Tujuan kita untuk bisa paham kalamullah. Dan di antara dasar yang paling utama harus paham nahwu. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kedua perkara ini adalah sumber hukum kita dan rujukan kita. Tayyib. Makanya ilmu alat hendaknya betul-betul kita asah. Kemudian setelah diasah ya digunakan, namanya sudah diasah tajam, kalau enggak digunakan ya berkarat. Dan enggak berkara tuhan. Maka setiap ketemu kalimat berusaha membaca. Apalagi kita setiap hari ada apa? Ada membaca kitab. Ya kalian sebelumnya dibaca. Betul enggak aku membacanya? Diharokati. Kalau salah atau kalau kok saya yakin ini betul kok ternyata beda, ya silakan apa? Silakan sampaikan. Kenapa kok dibaca seperti ini? khair ya khani fil, akan apa terlatih. Nah, qala wa babi usulaidin wal fiqh, dan dua enam bab dari enam usuluddin, usuluddin dan fikih. Yang dimaksud dengan usuluddin ini menurut istilah nah mereka yaitu pembahasan akidah, dan pembahas yang kedua pembahasan fikih. Wa nahwi dan nahwu, walaupun istilah usuluddin ini dikritisi oleh para ulama apabila cuman nah sebagian ulama menggunakannya karena sudah terlanjur tersebar nah dan juga apa juga nah yang diinginkan berbeda dengan yang diinginkan oleh ahlul bidah. Wa nahwi dan nahwi wa tasrif wal lughati wa nahwi dzalik, serta ilmu bahasa dan yang semisalnya. Imma bi qira'ati kitabin fi final fil fanni aw bi tadrijin 'ala at-tuli. Nah, baik itu dengan membaca enam suatu kitab dalam satu cabang ilmu atau dengan apa? Dengan bitadrijin alatul, yaitu naam secara apa? Secara bertahap. Naam. Wa hadza kulluhu idza kana syaikhu 'arifan bitilkal funun. Dan ini semua ikhwani fillah tentunya naam dituntut apabila syekh mengetahui cabang-cabang ilmu itu. Wa illa fala yata'arradu laha fal yaqtasiru 'ala ma yutqinuhu minha. Dan jika tidak menguasainya, maka jangan apa? Jangan na'am berusaha untuk na'am masuk ke dalam apa? Ke dalam cabang-cabang ilmu tersebut. Bahkan hendaknya dia mencukupkan na'am dengan perkara yang dia mungkin dari cabang-cabang ilmu yang dikuasainya. Seorang tidak menguasai cabang ilmu apa? Ilmu arud misalnya, ilmu tentang apa? Pembuatan syair. Ya, jangan nam ikut-ikut masuk menjelaskan cabang ini. Akan apa? Akan keluar dengan keajaiban. Taim. Nah, sebagaimana dikatakan apa? Man dakhala nam man dakhala fi ghairi nam ma yata'ahal na'am man dakhala fi ghairi ma yata'ahalhu na'am tayyib ja'a bil ajaib atau yang semisal. Siapa saja yang masuk pada perkara yang dia tidak apa memiliki keahlian padanya, maka dia akan datang dengan apa? Dengan perkara-perkara yang ajaib. Seorang tidak memahami ilmu hadis, tidak memahami ilmu hadis masuk ke dalam pembahasan ilmu hadis, ya datang dengan keajaiban, sebagaimana keajaiban yang nah tersebar di apa di media-media sosial di WhatsApp. Bahwasanya apa? Naam taib. Kenapa Imam Bukhari dan Muslim tidak mengambil dari apa Imam Syafi'i? Taib. Nah, kenapa tidak mengambil dari A'immah Arba'ah? Ya, karena Imam Bukhari dan Muslim datang belakangan. Atau afan, terbalik apa? Kenapa Imam A'immah Arba'ah tidak mengambil dari Sahih Bukhari dan Muslim? Katanya Sahih Bukhari dan Muslim itu rujukan utama kaum muslimin. Tapi lihat buktinya, Imam Syafi'i tidak mengambil dari Sahih Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad tidak mengambil dari Sahih Bukhari dan Muslim. Iya. Karena mereka lebih dahulu, mereka hidup sebelum dikarangnya Bukhari dan Muslim. Nah, baik. Jadi hendaknya seseorang masuk dan menerangkan pada hal-hal yang dia mampu, yang dia mungkin padanya. Wa min dhalika nawadiru ma yaqa'u min al-masail al-ghariba wal fatawa al-ajiba wal ma'ani al-ajiba wa nawadir al-furuq wal mu'ayah. Baik. Dan di antara hal tersebut yaitu nawadir. Ini masuk dengan nawadir, jamak dari nadir, sesuatu yang apa? Sesuatu yang jarang didapati. Naam. Baik, dari hal-hal yang apa? Yang terjadi, permasalahan-permasalahan yang aneh, Nah, ini yang seperti ini butuh diberi perhatian lebih. Taib. Demikian pula fatwa-fatwa yang ajib, fatwa-fatwa yang aneh. Dan makna-makna yang yang ajibah, yaitu makna-makna yang yang aneh juga. Kenapa? Terkadang kalimat-kalimat yang memang sulit, ya maknanya pun aneh. Demikian pula nawadirul furuq wal mu'ayah, dan hal-hal yang jarang dari perbedaan-perbedaan, ya, perbedaan-perbedaan yang jarang didapati. Ini diberi perhatian ya khani fil. Dan biasanya nawadir ini mampu diberikan oleh mereka para imah yang memang kokoh, kan? Seperti Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi, Ibnul Rajab, Ibnul Taimiyah. Mereka biasa. Kalau kita dapatnya akan kita akan menemukan banyak hal-hal yang yang jarang didapati di ulama-ulama yang lain. Bahkan kalimat-kalimat mereka terkadang masya Allah. Terkadang masya Allah. Adapun mu'ayah yang dimaksud, anta tiabi syai'in la yuhtadalahu. Yaitu perkara yang jarang dari perbedaan-perbedaan yang kita tidak akan bisa mendapatinya. Kalau tiba-tiba dapat, ya ini harus diperhatikan, dicatat. Dari perbedaan-perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Misalnya perbedaan taubat dan istighfar misalnya. Ini kan hal yang sesuatu yang butuh kita tahu. Ya, taubat dan istighfar bedanya apa sih? Padahal biasanya orang menganggapnya sama. Ternyata ada sisi perbedaan tatkala disebutkan bersama-sama. Ini sekilas tentang hal-hal yang hendaknya juga diberikan perhatian. Barakallahu fiikum wa sallallahu taufiq wa sallam.